Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan kembali tafsir ayatul siyam. Kemarin kita sudah menyelesaikan ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 189, yang di situ disebutkan bahwasanya untuk mengawali puasa dengan ru'yatul hilal. Demikian pula tatkala mengakhiri puasa. Sekarang kita masuk al-ayatu tsaniyah ilal khamisah. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dalam suratul Baqarah ayat 183 sampai ayat 186. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furdo min kibalillah, kutiba yang diwajibkan dari sisi Allah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan alaikum atas kalian asyamu. Asyam kemarin sudah dibahas, al-imsak anit ta'ami wasyarabi wan nikahi fi zamanin mahsusin. Menahan diri dari makanan, minuman, jima di zaman yang di waktu yang dikhususkan. Kama kutiba, sebagaimana yang diwajibkan, kama furidha, kutiba bima'na furidha, sebagaimana diwajibkan. Alalladzina min qablikum, terhadap orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, ay minal umamis sabiqina minal yahudi wa ghairihim, yakni dari umat-umat yang terdahulu dari kalangan Yahudi dan selain mereka. Naam. La'allakum, agar kalian tattaqun ay tattahiduna wiqayatan min adzabillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Makna tattaqun, makna kalian bertakwa, agar kalian bertakwa Kalian tattahiduna, kalian mengambil wiqayah, tameng dari adab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, itu di ayat yang ke-183. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat setelahnya. Ayyaman ma'dudat. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladziina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin. Fa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, ayyaman, hari-hari. Ini ayyaman, ini maf'ul, maf'ulun bih. Fa'ilnya maf'ul, takdirnya sumu ayyaman. Berpuasalah hari-hari, ayyaman, ma'dudat, ay mansuratin bi'adadin, falaysat tawilah, terbatas dengan hitungan dan tidak panjang. Ayyam ma'dudat, hanya hari-hari tertentu, hanya hari-hari yang telah ditentukan, bukan puasa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena mungkin tatkala di ayat sebelumnya diwajibkan untuk berpuasa, mungkin karena terasa berat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana diwajibkan pula oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, diwajibkan baik dengan kewajiban yang sama dengan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah menyebutkan hanya hari-hari yang telah ditentukan agar tidak merasa berat untuk menjalankannya. Ayyama ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan maridan, dalam keadaan sakit, sakit yang berat untuk menjalankan puasa, mu'taratun sihatu ala wajhin yasukku bi alisaum, terganggu kesehatannya yang dia berat untuk berpuasa, au ala safarin, atau sedang safar, safar khuruj min baladi musafiran, keluar dari tempatnya dalam keadaan musafir. Bagi mereka-mereka yang sedang sakit atau sedang menjalani sebuah perjalanan, kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhur. Fa'iddah, fa'aluhi iddatun biqadri ma'afsara. Maka, hendaknya, dalam puasa itu, diganti sebanyak hari-hari na'am yang dia tinggalkan. Na'am. Fa'ali iddatu biqadri ma'aftara. Maka wajib bagi dia mengganti dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa dengan sebab sakit dan juga dengan sebab safar. Min ayyamin ukhur, di hari-hari yang lain ghair Ramadan, selain di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, diqadha, diganti. Ba'da bur'ihi, setelah dia sehat. Aw intihai safarih, atau selesai safarnya. Nah, diganti hari-hari yang di bulan Ramadan tidak bisa puasa karena sakit, gantinya dari lain tatkala sudah sehat. Atau selesai safarnya ya, di luar bulan Ramadan. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang yutiqunah ay yastati'unah ay siyam, bagi orang-orang yang mampu untuk puasa. Bagi orang-orang yang mampu untuk puasa, fidyatun. Nah, jaza'un yafdi bihi anisyam, maka dia boleh untuk membayar ganti dari puasa. To'amu miskin, to'am, nah, makanan miskin. Untuk orang-orang miskin. Wa man la yajidu kifayatahu wa a'ilatahu. Miskin, yakni orang-orang tidak mendapatkan kecukupan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bayar fidyah. Ta'amu miskin. Nah, memberikan makan kepada orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sebagaimana diterangkan kemarin, ini kewajiban di awal-awal kewajiban puasa Ramadan, Allah memberikan pilihan. Silahkan. Nah, bagi yang mau puasa, puasa. Bagi yang tidak puasa, ya, meskipun dia tidak ada illah, tidak ada alasan, maka boleh dia untuk bayar fidyah. Dikasih pilihan. Nah, faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang tatawwa'a ay fa'ala ta'atan lillahi ta'ala, yakni menjalankan ketaatan untuk Allah ta'ala, ay ta'in kanat, ketaatan apapun ya, menjalankan amalan-amalan baik. Wasumiyat at-ta'at, ketaatan itu dinamakan dengan khairan, kebaikan. Lam tadammanahu minal khairi lil fardi wal mustama, karena mengandung kebaikan untuk individu dan orang banyak dan masyarakat. Nah, maka baik disebut naam ta'ah itu dengan khairun, karena mengandung kebaikan untuk individu, naam, dan juga untuk baik masyarakat. Naam, kemudian Allah melanjutkan, wa antasumu khairul lakum, wa andasumu ay siyamakum, dan puasa kalian, yakni menjalankan puasa Ramadan, khairul lakum ay afdal wa awla minal fidyati bil it'am, lebih utama dibandingkan bayar fidyah ya. Dibandingkan membayar fidyah. Naam, ini di awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Tahyir, silakan dipilih puasa atau bayar fidyah. Nah, tapi Allah sebutkan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu menjalankan puasa, itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan bayar fidyah. Naam. Khairuddina azani wa azakumullah. Baik. Sebagian ada yang berpendapat ayat ini ada yang mahfuf. Yakni mestinya di sini takdirnya wa 'alal ladzina la yutiquna, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Ya. Naam. Kisah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Beliau menjelaskan ini naam di awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Naam. Kemudian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Naam. In kuntum min dawil ilmi, kata beliau, jika kalian termasuk orang yang memiliki ilmu, fasata'lamun anna shauma khairun, maka kalian akan tahu bahwa puasa itu baik. Naam. In kuntum ta'lamun, puasa itu mengandung kebaikan yang banyak. Baik, yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang hikmah-hikmah yang bisa diambil dari ibadah puasa. Baik, kemudian di ayat berikutnya 185, Allah melanjutkan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah menyatakan syahrul Ramadan, syahrun, bulan, ya. Muddatun minal hilal ila hilal, jarak antara hilal sampai hilal berikutnya disebut syahrun. وَإِقْوَالُ ثَلَثِينَ يَوْمٍ إِذْ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ, atau menyempurnakan 30 hari jika tidak melihat hilal. Itu disebut syahrun. Syahr Ramadan. Ramadan ismun li syahril ladzi baina Sya'ban wa Shawwal. Ramadan adalah nama untuk bulan antara Sya'ban dengan Shawwal. Sumiya bihi, dinamakan dengan Ramadan, liwuqu'i fi shiddatil harri, karena terjadinya di saat sangat panas, inda tasmiyatihi bih, tatkala dinamakan dengan itu. Ramadan, ya, menunjukkan sangat panas. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang unzila fihi al-Qur'an. Ai ubtidi inzaluhu min Allah Ta'ala ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diawali penurunan Al-Qur'an itu dari Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Wa kana dzalika fi lailatul qadr. Dan itu terjadi di malam Qadar. Tatkala awal pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabinya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Ramadan. والقرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم dan Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, al-munazzal yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u tilawatan bil-fatihah, yang dimulai pembacaannya dengan Al-Fatihah, al-mahtum bi suratin nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Wa awwalu ma nazala minhu al-khamsul ayatul ula min surati Iqra. Dan awal apa-apa yang turun darinya, lima ayat pertama dari surat Iqra. Itu Al-Quran. Allah turunkan di bulan Ramadhan. Di malam Qadar. Baik. Keutamaan bulan Ramadhan, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Kemudian, hudan linnas. Hudan, hidayatun wa dilalatun, petunjuk. Naam. Al-Quran itu sebagai petunjuk, dilalah. Linnas, jami'i bani Adam, untuk seluruh umat manusia. Naam, untuk seluruh bani Adam. Al-Quran itu pedoman hidup, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Wabayyinatin, alamatin wadihatin, tanda-tanda yang jelas. Nah, wabayyinatin minal huda ay minal ilmi, dari ilmu, wal furqan, at-tamyiz al-wadih, bainal haqqi wal batil, pembeda yang jelas antara al-haq dengan al-batil, wa ashabihima, dan pelaku al-haq dengan al-batil, wa jazaihima, dan balasan bagi keduanya. Nah, ini Al-Quran, Allah turunkan hudal linnas sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai bayinat, sebagai tanda yang jelas. Nah, dari ilmu dan juga membedakan antara al-haq al-wal-batil, nah, membedakan ahlul haq dengan ahlul batil, membedakan balasan bagi ahlul haq dan ahlul batil. Faman syahida ay fanadara, barang siapa yang syahida, syahida itu makna aslinya menyaksikan. Tapi bulan itu tidak bisa disaksikan. Bulan itu tadi disebutkan antara hilal dengan hilal. Itu bulan. Yang bisa disaksikan itu hilal dan rembulan. Tapi bulan itu tidak bisa disaksikan. Maka makna syahidah hadhara. Barang siapa yang hadir, barang siapa yang datang, ya, di saat datangnya bulan Ramadhan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. falyasum asyahra, yani berpuasa Ramadan. Naam. Falyasumhu, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, ya. Baik, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Walam lil amr. Falyasumhu di sini, lamnya di sini, lamul amr, perintah. Naam. Baik. Wamankana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka diganti hari-hari yang dia tidak berpuasa min ayyamin ukhra, di hari yang lainnya. Nah, ini sebagaimana di ayat yang sebelumnya disebutkan, mamangkana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, kenapa ini kok diulangi lagi? Mamangkana maridhon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Pengulangan dalam Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar pengulangan. Karena sebelum wa man kana maridhan ini Allah sebutkan faman shahida minkumus shahra falyasumhu. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan hendaknya dia puasa. Maka Allah ulangi di sini man kana maridhan untuk menunjukkan tetap hukum yang sebelumnya, yang disebutkan di ayat sebelumnya, bagi orang-orang yang sedang sakit, yang dia berat untuk menjalankan puasa, atau yang sedang menjalani sebuah perjalanan, maka tetap boleh untuk tidak berpuasa. Diqadha di hari yang lainnya. Nah, maka Allah ulangi di sini. Karena Allah sebutkan, faman syahida minkumus shahra falyasum. Baik. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan, naam, untuk kalian, makna yuridu yuhibbu lakum, Allah menyenangi untuk kalian. Allah menyenangi untuk kalian al-yusra, as-suhulah, kemudahan. Naam. Bagi yang sakit, wis tidak puasa, ganti yang lainnya, ganti di hari yang lainnya, di bulan selain Ramadan. Bagi yang sedang safar, naam, ganti di hari yang lainnya, di luar bulan Ramadan. Itu makna al-yusra, as-suhula, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai, naam, kemudahan untuk hamba-hambanya. Wala yuridu bikumul usra ay al masyaqqah, dan Allah tidak menginginkan, Allah tidak menyenangi, naam, masyaqqah, berat untuk kalian. Maka syariat Islam ini mudah. Maka tatkala asyam terbayangkan sebagai ibadah yang berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kalau kita perhatikan di ayat ini, naam, mencoba untuk, baik, menjadikan ibadah ini tidak berat. Antara disebutkan kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, bukan hanya kalian, untuk menjadikan, untuk merasakan ibadah ini enggak berat. Kenapa? Karena juga diwajibkan untuk yang lainnya, tidak sendirian. Nah, kalau sebuah beban itu, kita melihat banyak orang yang juga terkena dengan beban yang sama, perasaan kita akan ringan. Tapi kalau kita tok yang hanya diwajibkan itu, terasa berat. Nah, maka Allah sebutkan, kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Juga Allah sebutkan ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari-hari saja yang telah ditentukan. Tidak setahun, tidak dua tahun, tidak berbulan-bulan. Untuk memberikan rasa mudah bagi kita. Tidak terpikirkan begitu beratnya, begitu panjangnya. Hanya beberapa hari saja. Hanya satu bulan saja. Nah, dan itu biasanya memang kita jumpa dan kita rasakan. Tiba-tiba seakan-akan begitu cepat perjalanan puasa ini sudah sampai di ujungnya. Nah, baik itu, nah, gambaran Allah yang disebutkan di sini untuk menggambarkan puasa itu tidak berat. Maka bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang safar, Allah sebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ganti di hari yang lainnya. Tidak usah puasa di bulan Ramadan, diganti di luar bulan Ramadan. Nah, ini Allah menginginkan baik al-yusra, kemudahan. Tidak menginginkan, tidak mencintai na'am al-usra al-masaqqa. Kemudian walitukmilu iddah. Walitukmilu walitukmilu, agar kalian menyempurnakan. Na'am. Al-iddah. Iddah ayyamu sahar bisawm. Agar kalian menyempurnakan hari-hari puasa. Naam. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan hari-hari puasa. Wa litukabbirullah. Dan agar kalian tu'adzimuhu, agar kalian mengagungkan Allah di qaulihi Allahu Akbar, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah selesai menjalankan ibadah puasa satu bulan dengan bertakbir. Nah, ini dalil yang dipakai para ulama yang menyebutkan takbir, mengumandangkan takbir itu boleh di malam Id. Nah, walitukmil indata walitukabbirullah ala ma hadakum, ala ma hadakum, ala ma bayyana lakum minal ahkam, atas apa-apa yang Allah sudah jelaskan untuk kalian dari hukum-hukum. Wafatakum lahu min ikmalil iddah, atas taufik yang telah Allah berikan kepadanya dari menyempurnakan puasa ini. Nah, jadi setelah tahu dijelaskan hukum puasa dan mampu untuk berpuasa selama satu bulan, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka walitukabbirullah, hendaknya mengagungkan Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Takumuna bisyukri ni'matillahi 'alaikum bidzalika, kalian mensyukuri nikmat Allah atas kalian bil i'tiraf biha fil qalbi wal lisan wal qiyam bi ta'atih, dengan mengakui nikmat itu dalam hati, dalam lisan, wal qiyam bi ta'atih, dan menjalankan ketaatan. Nah, baik, ini selesai menjalankan ibadah puasa, maka dengan bertakbir menunjukkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nah, kemudian di ayat berikutnya 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni ay an qurbi au bu'di, tentang aku dekat atau jauh, ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku menjawab, aku menerima nam da'wata da', doanya orang yang berdoa. Aku menerima, aku menjawab doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku, fal yastajibu li ay fal yaqbalu syar'i, maka terimalah syariatku, wal yanqadu li, tunduklah kalian kepadaku. Kemana fal yastajibu li, terimalah syariatku, tunduklah na'am untukku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, wal yusaddiqu bi biwahyi ma'al qabuli wal imtithal, makna wal yu'minu bi, hendaknya kalian membenarkan aku dan dengan wahyuku bersama dengan menerima dan menjalankan. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yarsudun ayastakimuna ala tariqis sadat, agar mereka senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Naam. Khani fi din azani wa azakumullah. Baik, ini tafsirul kalimat, tafsir perkata dari suratul Baqarah ayat 183 sampai 186. Nah, kemudian tip akan dilanjutkan nanti makna al-ijmali, makna mujmal dari ayat ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam 6 pertemuan berikutnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.